Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmatnya, atas segala limpahan karunianya yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk bermajelis, mengadakan kajian-kajian ilmu, kajian-kajian ilmiah, tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hendaknya kenikmatan yang besar ini wajib untuk kita menjaganya agar kenikmatan tersebut tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hilang, tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri-diri kita, ya. Karena apabila seorang tidak bisa menjaga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia tidak bisa mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, ya, dengan azabnya yang pedih. Nah, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat atas kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan apabila kalian kufur maka sungguhnya azabku sangat pedih. Nah, maka kenikmatan apabila seorang hamba tidak bisa untuk mensyukurinya, ya, tidak pandai untuk bersyukur kepada atas kenikmatan tersebut, maka ketahuilah bahwa kenikmatan tersebut, ya, nikmat itu bisa berubah menjadi nikmah. Yang tadinya nikmat karena tidak bisa bersyukur atau tidak mau mensyukurinya menjadi nikmah, azab. Ya. Nah, tinggal di tengah-tengah Ahlussunnah misalnya. Tinggal di lingkungan Salafiyun. Tinggal di lingkungan yang di situ, ya, majelis-majelis ilmu setiap hari diadakan. Ya. Mudah untuk dia mempelajari agama. Karena memang tempatnya banyak ahlu sunnah yang tinggal di situ, tapi dia malah berpaling. Nah, tidak mau bersungguh-sungguh belajar. Malah lebih mementingkan urusan dunianya. Lebih mementingkan urusan syahwatnya. Ya, hawa nafsunya. Nah, tidak tertarik hatinya untuk duduk di majelis ilmu. Ya, mendengarkan kajian-kajian ilmu dalam keadaan dia memiliki kesempatan. Ya, dia memiliki kesempatan, dia memiliki kemampuan. Nah. Ya. Tapi dia lebih memilih perkara yang lebih rendah, ya, dari perkara yang mulia. Maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Nah, akan mengganti kenikmatannya menjadi nikmah, menjadi azab. Waliyazubillah. Maka ini tanbih untuk kita semua senantiasa ya bersemangat untuk mendatangi majalisul ilm. Ya, jangan bermalas-malasan. Ya. Demikian pula diperhatikan adab-adab thalabul ilm. Adab-adab menuntut ilmu. Ya. Yang wajib untuk diperhatikan bagi setiap thalabatul ilmi. Nah, karena seorang yang menuntut ilmu tanpa dia memperhatikan adab-adabnya, maka ilmu tersebut tidak akan berkah. Nah, tidak akan berkah pada dirinya. Tidak akan mendatangkan manfaat. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kita mendatangi majalisul ilm, duduk di majelis ilmu, maka kita memperhatikan adabnya. Ya, di antara adab seorang duduk di majelis ilmu adalah apa? Al-insat, diam. Nah, diam di sini bukan melamun ya, diam mendengarkan. Ya, bukan diam melamun pikirannya melayang kemana-mana, berimajinasi. Nah, ini sama dengan diam yang tidak baik. Nah, tapi diam mendengarkan ya faedah-faedah materi yang disampaikan oleh ustadznya, gurunya, mudarisnya, ya, mencatat fawaid-fawaid yang dia bisa catat, kemudian menghafalnya. Nah, ya, mencatat dalil-dalilnya, mencatat faedah-faedahnya, dihafal. Nah, ini insyaallah ilmu tersebut akan kokoh, ya, tertancap di dalam sanubarinya. Nah, maka ini adab. Bukan sekedar duduk di majelis ilmu, ya, supaya hanya sekedar menampakkan, ya, bahwasanya dia hadir seperti itu, atau karena tidak enak. Nah, ini. Jadi yang terpenting adalah seorang harus ikhlas, nah, mempelajari ilmu agama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Manzumatul Ha'iyah fi Aqidati Ahli Sunnati Wal Jamaah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah Ibn Abi Daud As-Sijistani Rahimahullah. Dan kita telah masuk pada bait yang ke-10. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bait yang ke-40. Yang mana ini merupakan bait yang terakhir, ya, bait penutup dari manzumah yang beliau susuni. Nah, kata beliau, "Idza ma'taqadta dahra ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu." Kata beliau menutup ya manzumah yang telah beliau susun yang menjelaskan tentang akidah, usul, prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menutup, "Idza ma'taqadta dahra." Apabila engkau berakidah ya sepanjang hidupmu, ya sahi, ini ya sahibi, wahai sahabatku, hadhihi, ya ini engkau berakidah dengan akidah ini, ya hadhihi, isyarat kepada bait-bait yang telah beliau sebutkan dari penjelasan tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah kita lewati. Ya. Fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu. Maka engkau berada di atas kebaikan, tabitu wa tusbihu, ketika engkau berada di waktu malam dan berada di waktu subuh. Nah, yakni apabila seorang berkeyakinan, berakidah dengan akidah-akidah yang beliau sebutkan di dalam manzumah ini, maka dia berada di atas kebaikan, dia dikatakan sebagai seorang sunni, seorang yang bermadhab ahlu sunnah, yang mengikuti, yang beragama mengikuti metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Al-Quran dan sunnah, ya, dan penjelasan para sahabat, jalannya para sahabat. Nah, dan tentunya bait-bait yang beliau sebutkan di dalam manzumah ini berupa penjelasan tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu semuanya dibangun berlandaskan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salaf, para sahabat, ya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka setelahnya. Ini bukan semata-mata taklid, ya, dan ini bukan merupakan bentuk tazkiyah, ya, bukan merupakan bentuk beliau memuji manzumah beliau sendiri, bukan memuji diri sendiri, bukan, ya, karena yang beliau tulis di sini itu semuanya adalah akidah sahihah, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim. Nah, yang mana seorang yang keluar dari akidah ini satu saja, ya, dia tidaklah dikatakan sebagai seorang Ahlussunnah, tidak dikatakan sebagai seorang sunni. Nah, kemudian dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Alama Al-Faqih Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, qaulu an-nadhim rahimahullah, perkataan an-nadhim rahimahullah, idza ma'taqadta ad-dahra, apabila engkau meyakini sepanjang masa, yakni sepanjang hidupmu, kata Syekh Fauzan di sini, hadzal khitamu, maka pada penutupan ini yaqulu fi an-nadhim mengatakan, idza i'taqadta, ya, ma jaa fi hadhil qasidati kullu hayati, apabila engkau meyakini, berakidah dengan apa-apa yang datang yang disebutkan di dalam qasidah ini, qasidah manzumah ini sama, ya, qasidah, nah, kalimat-kalimat yang disusun, nah, berdasarkan wazan-wazan tertentu, apabila engkau meyakini, berakidah dengan apa-apa yang datang di dalam manzumah ini, dalam qasidah ini, kulla hayatik, sepanjang hidupmu, au inda khatimati hayatika, atau ketika penutup kehidupanmu, fa anta ala khairin fil ajili wal ajil, maka engkau berada di atas kebaikan, ya, baik dalam waktu yang segera atau dalam waktu yang akan datang. Yang berada di atas kebaikan ketika dia berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika dia berpagi hari, ya, di siang hari, di sore hari, di malam hari, ketika tidurnya, ketika bangun tidurnya, aktivitasnya sehari-hari, ya, dia berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berada di atas kebaikan, ya, alal khair, di atas kebaikan. Amma an ta'taqida dzalika fitratan thumma tatrukahu wa tuhmilahu fa hadza la yanfa'uka syai'an, adapun, ya, apabila engkau berakidah dengan akidah tersebut, yaitu akidah Ahlussunnah, fitratan, hanya, ya, beberapa masa saja, hanya sementara, nah, thumma tatrukahu wa tuhmilahu, kemudian engkau meninggalkannya dan mengabaikannya, fahadza la yanfa'uka syai'an, maka ini tidak bermanfaat sedikit pun bagimu. Ini, ya, apabila seorang yang tadinya dia berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia bermanhaj dengan manhaj salaf, ya, mengikuti jalannya para salaf, nah, kemudian dia meninggalkannya, nah, ya, menyimpang, berpaling dari metode salaf, di dalam berakidah dan bermanhaj, ya, maka itu tidak bermanfaat sedikit pun bagimu. Nah, artinya apa? Yang dituntut bagi seorang adalah al-istiqamah di atas al-haq. Senantiasa istiqamah di atas al-haq. Karena apa? Karena innamal amal bil khawatim. Amal-amal itu melihat penutupnya. Ya, penutupnya itu yang menjadi penentu. Seorang di atas manhaj salaf sepanjang hidupnya, tiba-tiba di akhir hidupnya dia menyimpang, na'udzubillah. Ya, maka dia ditutup dengan kejelekan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna rajula la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fa yadkhulaha. Sungguhnya ada seorang laki-laki, ya, yang dia mengamalkan amalan-amalan ahlul jannah, amalan penduduk surga, ya, sampai antara dia dengan antara surga tersebut jaraknya tinggal sehasta, dekat, ya, jaraknya sangat dekat. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian kitab catatan takdir mendahului dia. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ya, maka dia mengamalkan amalan penduduk ahlun nar, penduduk neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka tersebut, waliyadzubillah. Ini dituntut bagi kita istiqomah, ya, sepanjang hidup kita di atas manhaj salaf, ya, karena selama kita hidup kita tidak merasa aman dari yang namanya fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat, ya. Tidak ada yang merasa aman. Dan jangan ada yang merasa aman, merasa sombong, ya, di dalam dirinya. Wah, saya sudah berada di atas manhaj salaf, ya, telah menyelesaikan kitab-kitab akidah, ya, semuanya. Dari Kedah Usitiyah, Kedah Tohawiyah, nah, dan kitab-kitab akidah yang lain telah dipelajari. Kemudian apa? Sombong, tidak mungkin saya menyimpang, ya, tidak mungkin saya menjadi sesat. Nah, maka yang seperti ini seorang, ya, takabur, sombong, nah, gurur, tertipu dengan dirinya sendiri. Nah, ini hati-hati. Nah, ya, kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyimpangan, dari berbagai kesesatan. Nah, berdoa. Karena manusia, ya, sepanjang hidupnya itu dihadapkan dengan fitnah demi fitnah, ya. Nah, fitnah demi fitnah, yang mana banyak orang-orang yang tergelincir, ya, terbawa dengan arus fitnah tersebut. Nah, ini kita khawatir. Nah, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang muqallibal qulub, yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah hatiku, ya, kokohkanlah hatiku, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu, ya, ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, yang mengendalikan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, ya, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya kita banyak-banyak membacanya, ya, untuk agar supaya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengokohkan hati kita di atas al-haq. Nah, dan tentunya orang-orang yang dia jujur di atas kebenaran, ya, dia jujur di dalam memegang al-haq, berpegang teguh dengan al-haq, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbingnya Tapi apabila seorang tidak jujur, waliyadzubillah, ya, di dalam bermanhaj, ya, tidak jujur di dalam memegang al-haq, berjalan di atas al-haq, ya, maka ini dikhawatirkan, ya, ketika terjadi fitnah dia menyimpang, waliyadzubillah. Nah, taib. Maka kata Syekh, wala budda minal istimrar ala hadhil aqidati fi kulli hayatik ila antamuta alaiha. Dan sepantasnya, ya, untuk terus-menerus istimrar, ya, bagi seorang agar dia berada di atas akidah ini, fi kulli hayatik, di setiap kehidupanmu, ila antamu ta'alaiha, sampai engkau mati di atasnya. Nah, di antara doa pula yang pernah dibacakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, yang diriwayatkan dari beliau, beliau berdoa, Allahumma ahyini ala sunnah wa amitni ala sunnah. Nah, ya Allah, hidupkanlah aku di atas sunnah dan matikanlah aku di atas sunnah. Ya, doa. Para a'immah, para ulama, mereka orang yang paling bersemangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hati-hati kita, hati-hati manusia itu semuanya berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna quluba bani Adam baina asbi'ain min asabi'ir Rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu berada di dua jari jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balik sesuai dengan kehendaknya. Nah, sehingga kita mohon kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ilmu kita. Ya, seperti tadi. Seorang telah belajar, mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Ya. Tapi dia merasa cukup, merasa sombong, merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah. Ya. Hai ini. Amma man i'taqadaha fil awwal thumma taraja'a 'anha fa hadha yahliku ma'al halikin. Adapun seseorang yang meyakininya, yaitu yang berakidah dengan akidah ini, ya, akidah Ahlussunnah ini, thumma taraja'a, kemudian dia rujuk. Rujuknya bukan rujuk dari kesesatan, tapi rujuk dari kebenaran. Waliyadzubillah. Ya. Fa hadha yahliku ma'al halikin, maka yang seperti ini dia binasa bersama orang-orang yang binasa. Nah, rujuk. Rujuk dari akidah Ahlussunnah. Ya, seperti mereka apa? Saya rujuk dari Salafi. Rujuk dari Salafi. Bagaimana? Ya. Kerugian yang besar apabila seorang rujuk dari Salafi. Nah. Ya, ada orang-orang seperti itu. Nah, mantan Salafi. Nauzubillah. Ya. Mantan Salafi. Dan maka dia binasa bersama orang-orang yang binasa. Nah, dari sini pula hendaknya kita berhati-hati, ya, karena kita mengetahui bahwasanya hati kita lemah, ya, dan syubhat itu apa? Qatafah, syubhat menyambar-nyambar. Maka jangan bermudah-mudahan di dalam mendengarkan syubhat, ya. Kalau kita tidak bisa menangkis syubhat tersebut, jangan bermudah-mudahan mendengarkan, ya, syubhat orang-orang yang menyimpang, mendengarkan kajian-kajian orang-orang yang menyimpang. Nah, timbul syubhat, oh iya ya, ternyata benar ya. Nah, tanpa disadari, ya, karena alu syubhat sekarang ini luar biasa. Nah, mereka berdalil, mereka syubhat mereka kesesatan mereka itu dibungkus dengan adillah, dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ada dalilnya. Terkadang mereka juga mengutip akwal ulama, perkataan ulama, ya, ilmiah mereka, membahas suatu permasalahan. Nah, ya, membahas tentang akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan. Ya. Mereka sampaikan dalil-dalil. Ya, ada dalilnya. Disebutkan wa huwa Allahu fis sama'i wal ard. Nah. Ya, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ada di langit dan ada di bumi. Hati-hati. Ya, kalau kita malas mempelajari akidah Ahlussunnah, malas mempelajari akidah, belajar akidah, nah ini hati-hati. Ya, malah sebaliknya kita malah senang, ya, senang mendengarkan ceramah orang-orang yang menyimpang, orang-orang ahlus syubhat, ya, ahlul bid'ah. Senang, ya, mendengarkan kajian-kajiannya kok lebih santai sepertinya, ya, kajiannya lebih menarik, lebih fresh kayaknya kajiannya. Nah, ada ketawa-ketawanya, segar, ya kan? Nah, yang datang juga ramai, wah, masya Allah. Nah, ini hati-hati. Kemudian, ya sahi, idza ma'taqadta dahra ya sahi hadhihi, ya sahi. Kalimat ya sahi ini yahtamilu anna aslahu ya sahibi wa rukhima. Ini kemungkinan ya sahi ini merupakan tarkhim dari kalimat sahibi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah tarkhim. Ya, bahasa kita meringkas. Ya. Misalnya sahibi menjadi ya sahi. Nah, Aisyah menjadi Aish dan yang semisalnya tarkhim. Dalam bahasa kita juga biasa, ya kan? Abdullah ditarkhim jadi Dul. Ya kan? Abdurrahman jadi Dur. Nah, Ahmad jadi Mat dan semisalnya. Nah, dalam bahasa Arab juga ada tarkhim, tapi ada kaidahnya. Nah, diringkas. Ya sahi, ini kemungkinan dari kata ya sahibi. Ya sahibi berarti maknanya apabila engkau berakidah dengan akidah ini wahai sahibi, wahai sahabatku. Naam. An yuhdhafa wa tarkhim, kata Syekh, dan tarkhim maknanya adalah an yuhdhafa akhiru al-munada. Kaya su'a fi man da'a su'adan. Tarkhim itu adalah menghapus akhir dari nama yang dipanggil. Seperti Yasu'a. Ketika kita memanggil Yasu'ad, dalnya dihilangkan jadi Yasu'a. Ini tarkhim. Nah, maka sahibi, panggilan nazim kepada kita. Ya, menunjukkan kelembutan beliau. Ya. Nah, mengesankan supaya kita dengan beliau an-nazim itu akrab, ya, berakidah dengan akidah yang sama, padahal masa kita jauh ratusan tahun, ya, masa hidup kita dengan hidupnya nazim rahimahullah al-imam Ibnu Abi Daud rahimahullah itu sangat jauh, tapi beliau memanggil, ya kan, ya sahibi. Nah, aw annal asla ya sahi minas sahwah, atau mungkin juga asal dari ya sahi itu dari kata sahwah. Sahwah ini sesuatu yang bersih. Ya sahi, ya, maknanya wahai seorang yang bersih akidahnya. Nah, wa hudzifatil ya kadzalika min ajli tarkhim wa takhfif. Dibuang huruf ya, ya, yang demikian untuk mentarkhim, ya, meringkas dan mentakhfif, meringankan. Alal mustami, meringankan bagi orang yang mendengar. Nah, ini merupakan uslub, ya, metode dalam bahasa Arab. Faida amil tabi mada karohna zimu fi hadil ayat fi hadil abiyat wa taqatta ma jaa fiha fa anta alal jaddati as-sahihah wal maslakit sahihah. Apabila engkau mengamalkan apa-apa yang disebutkan oleh Nadhim rahimahullah di dalam bait-bait ini dan engkau meyakininya, meyakini apa yang disebutkan di dalamnya, di dalam manzumah ini, fa anta alal jaddah, maka engkau berada di atas al-jaddah, di atas jalan yang lurus, di atas kebenaran, alal jaddah. Nah, di atas al-jaddah ini kesungguhan, ya murni, akidah yang murni. Nah, alal jaddati sahiha wal maslakit maslakis sahih, dan berada di atas metode yang sahih. Itu di para salaf. Nah, wa man khalafa ma jaa fiha fa innahu yakunu minal mukhalifin. Dan barang siapa yang menyelisihi apa-apa yang ada di dalam bait-bait ini, maka sungguh dia menjadi termasuk ke dalam orang-orang yang mukhalif, orang-orang yang menyelisihi, yakni menyelisihi al-haq, menyelisihi manhaj as-salaf. Nah, ala hasbi mukhalafatih, sesuai dengan kadar mukhalafahnya, ya, sesuai dengan kadar mukhalafahnya. Nah, kalau dia menyelisihinya karena takwil, ketergelinciran, ya, maka dia dikatakan seorang yang tergelincir. Nah, apabila dia mengikutinya, menyelisihi akidah ahli sunnah karena hawa nafsu, mengikuti hawa, nah, maka dia dikatakan seorang mubtadi, ahlul bid'ah. Nah, tentunya ada rincian di sana. Nah, ya, sesuai dengan kadar penyelisihannya. Nah, terkadang ada seorang yang dia akidahnya lurus, ya, akidahnya lurus, berakidah dengan akidah al-sunnah, tapi mungkin dia tergelincir, mungkin ketika menyampaikan, ya, menyampaikan seperti menyampaikan pelajaran seperti ini, pelajaran akidah, dia salah ucap, ya, sabakul lisan, salah ucap, sehingga terkesan dari ucapannya itu adalah ucapan yang menyelisih akidah al-sunnah. Salah ucap misalnya ketika menjelaskan tentang sahabat, sehingga dituduh sebagai orang yang mencela sahabat. Nah, al-sunnah menyikapi yang seperti ini tidak serampangan, ya. Nah, tidak serampangan. Dilihat, kalau memang dia seorang yang karena ketergelinciran lisan, ya diingatkan, diingatkan. Nah, apalagi dia diketahui orang yang memang berakidah dengan akidah salaf. Dia menjelaskan akidah-akidah salaf. Nah, sepanjang hidupnya, ya, atau sebagian besar waktunya dia gunakan untuk membahas akidah-akidah salaf, menjelaskannya ke tengah-tengah umat, ya, akidahnya jelas, ya, tapi mungkin suatu ketika dia tergelincir, salah ngomong ini, salah ngomong. Namanya manusia, ketika mengatakan sesuatu, ya, terkadang salah-salah ucap itu biasa. Ya, seperti ini tidak langsung kita vonis sesat, pencela sahabat, berakidah wahdatul wujud, berakidah ululiyah. Tidak seperti itu. Ya, dilihat, apalagi yang mengucapkannya telah rujuk. Rujuk, ketika diingatkan rujuk. Nah, bukan terus-menerus dia mempertahankan ucapannya, tidak, rujuk. Nah, ini. Maka tidak boleh seorang memvonisnya, ya, menyimpang dari akidah al-sunnah, dikatakan so'afiqah. Nah, ini zalim yang seperti ini. Merupakan bentuk kezaliman. Nah, baik. Walaysa dzalika li ajli nadhim au manzumati. Yang demikian bukan karena nadhim, bukan karena pengarang manzumah ini atau manzumahnya, bukan merupakan pujian, ya. Artinya nadhim di sini Beliau bukan bermaksud memuji karya beliau, bukan. Dan itu bukan merupakan sifat para ulama, memuji karya-karya mereka sendiri, tidak. Ya. Nah. Mereka mengarahkan kepada kitab mereka, ya, karena mereka menyusun kitab tersebut itu berdasarkan Alkitab dan Sunnah, bukan memuji ini kitab saya, ini hasil karya saya misalnya. Ya. Nah, kan seperti itu. Wa innama min ajli anna hadhil manzumata ma'khudhatun minal kitabi wa sunnah, akan tetapi dikarenakan manzumah ini itu diambil dari Alkitab dan Sunnah. Falaisa hadza madhun limanzumatihi, dan bukanlah ini merupakan pujian bagi manzumah beliau. Ya, ini bukan beliau memuji. Kalau kita tentunya memuji beliau, ya, tidak mengapa. Ya, kita puji, ini manzumah yang masya Allah, ya, bermanfaat bagi umat, dipelajari dari masa ke masa manzumah beliau. Ya, manzumah Ha'iyah karya Imam Ibnu Abi Daud, disyarah oleh para ulama. Ya, dari dahulu sampai sekarang, sampai pada masa kita. Wa innama huwa madhun lima tashtamilu alaihi min ma'anil kitabi wa sunnah. Hanya saja ini pujian terhadap apa-apa yang terkandung di dalam manzumah ini, ya, berupa makna-makna yang diambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Jadi kita lanjutkan setelah adzan Isya. Tafadhal. Jadi kita lanjutkan. Qauluhu rahimahullahu ta'ala, perkataan An-Nadhim rahimahullah, fa anta ala khairin tabitu, maka engkau berada di atas kebaikan ketika tabitu fil masa, ketika sore hari. Naam. Wa tusbihu, dan ketika subuh, fis sabah. Fala takun mimman yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran bisababil fitan. Naam. Jangan engkau menjadi orang-orang yang ketika subuh dia mukmin, ketika sore dia kafir. Atau sebaliknya, ketika sore dia mukmin dan ketika subuh dia kafir. Bisababil fitan, disebabkan karena fitnah-fitnah yang ada. Ini sebagaimana digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatakan apa? Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Ya. Bersegeralah kalian beramal ketika menghadapi fitnah, di waktu-waktu fitnah. Yang digambarkan fitnah tersebut apa? Kaqita'il lailil mudhlim, seperti potongan malam yang gelap. Ya. Semakin lama semakin gelap fitnah tersebut. Nah. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana orang-orang ketika menghadapi masa fitnah tersebut, ya. Nah. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang yang ketika pagi hari dia mukmin, sore harinya kafir. Au yumsi mu'minan, ada yang sore harinya mukmin, di pagi harinya kafir. Nah, begitu cepatnya perubahan. Ya, manusia berubah. Nah, fitnah. Seperti potongan malam. La takunu kadzalika insyaallah. Nah, kata saya di sini, engkau tidak akan seperti itu apabila engkau berpegang dengan akidah ini. Akidah yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah. Li'annaka 'ala manhaji ahli sunnati wal jamaah, karena engkau berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wa hadhihi hiyal firqatun najiyatu. Nah, dan inilah yang disebut dengan al firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Ya, al firqatun najiyah, ta'ifatul mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, ini sama, ya, nisbat kepada orang-orang yang berpegang dengan metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti metode sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti jalan mereka. Mereka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Dikatakan ta'ifatul mansurah, dikatakan firqatun najiyah. Ya, dikatakan pula sebagai orang-orang yang bermanhaj salaf, atau diringkas jadi salafi. Nah, sama semua, tidak ada bedanya. Nah, sehingga tidak benar sebagian orang ada yang membedakan antara firqatun najiyah, kelompok yang selamat, dengan ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Tidak membeda-bedakan. Maksudnya apa? Dengan pembedaan ini mereka tidak memasukkan ahlul bid'ah. Ya, kalau firqatun najiyah berarti salafiyun. Kalau ta'ifatul mansurah, kelompok-kelompok yang ditolong, berarti yang di luar salafiyun. Ya. Nah, harokiyun, jemaatut tabligh dan yang lainnya ini masuk ke dalam ta'ifatul mansurah. Ini yang diinginkan oleh mereka. Dan ini telah dibantah oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Nah. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu hadhil ummatu ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah." Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 firqah, 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Jadi semuanya masuk neraka. Dan kalimat sataftariqu hadhil ummah, umat ini akan terpecah. Ya, yang dimaksud ummah di sini adalah ummatul ijabah, umat yang menerima dakwah Rasulullah. Mereka semuanya masih muslim, ya, masih muslim, masih dalam koridor Islam. Nah, sehingga seperti orang-orang yang telah keluar dari Islam, ya, seperti apa, Rafidhah, Syiah Rafidhah, Jahmiyah, yang mereka dikafirkan oleh para ulama, tidak masuk ke dalam hadis ini, ya, karena mereka kafir jelas. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah umat Rasulullah, ya, yang mereka terjatuh ke dalam bid'ah tapi tidak sampai keluar dari Islam, ya. Nah, bid'ah al-mufassiqah, bid'ah yang menjadikan pelakunya fasik, bukan kafir. Semuanya di neraka kecuali satu. Nah, siapa itu? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Nah, itu yang selamat, satu saja. Bukan semuanya, ya. Sebagian ada yang membalik hadis ini. Jadi dibalik hadisnya. Nah, kulluha fil jannah illa wahidah. Nah, dibalik oleh mereka. Semuanya masuk surga, 73 kelompok itu masuk surga kecuali satu yang masuk neraka. Sebagian ada yang membalik hadis ini. Ya, tentunya ini ya memutarbalikkan, ya, mengada-ada atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa summiyatin najiyah, mereka dinamakan dengan an-najiyah, ya, najiyah selamat, li'annaha najat minan nar, karena mereka selamat dari an-nar, selamat dari neraka. Firqatun najiyah. Walam taqa' fiha ma'al firaqil mukhalifah. Mereka tidak terjatuh di dalamnya bersama kelompok-kelompok yang menyelisihi al-haq, menyelisihi kebenaran. Wasummu ahlus sunnah, dan mereka juga dinamakan dengan ahlus sunnah, li'annahum ya'maluna bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, 'alaikum bi sunnati. Dalam rangka mengamalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Wasummu bil jamaah, dan mereka dinamakan dengan al jamaah, li'annahum yajtami'una wa la yakhtalifun, karena mereka selalu berkumpul. Ini berkumpul di atas al-haq, ya, bukan berkumpul di atas menyelisihi al-haq. Mereka selalu berkumpul. Nah, dan mereka tidak berselisih. Ahlus sunnah di segala penjuru, ya, mereka semuanya sama. tidak dipisah oleh negara, tidak dipisah oleh pulau, semuanya sama Ahlussunnah. Ahlussunnah yang ada di Indonesia, Ahlussunnah yang ada di Arab Saudi, ya, Ahlussunnah yang ada di Mesir, Ahlussunnah yang ada di Yaman, Ahlussunnah yang ada di Aljazair, Maroko, ya, Sudan, dan semuanya Amerika, Inggris, ya, semuanya sama. Nah, berpegang dengan As-Sunnah. Nah, maka ketika bertemu, ya, seperti saudara, ya, saudara. Nah, tidak ada perbedaan, saling mencintai, ya, sama-sama mencintai para ulama Ahlussunnah. Nah, ini. Famin simati ahlil haqqi al-ijtima. Dan termasuk tanda ciri dari ahlul haq adalah al-ijtima, berkumpul, bukan berselisih. Ini ya. Berarti kebalikannya apa? Min simati ahlul dholal, ya, adalah al-iftirat. Termasuk dari tanda, disebutkan oleh beliau di sini, wa min simati ahlil batil al-iftirat wal ikhtilaf. Dan termasuk dari tanda, ya, ciri-ciri ahlul batil adalah iftirat, berpecah belah dan saling berselisih. Ini ahlul batil, mereka berselisih. Nah, ini ya, Ahlussunnah mereka senantiasa bersatu, tidak berselisih. Nah, tidak ada perselisihan di antara ahlul haq. Nah, kalaupun ada perselisihan, ya, yang sifatnya khilaf-khilaf masalah fikih biasa, ini tidak menyebabkan mereka saling berpecah. Semuanya tetap sama. Ya, ini Ahlussunnah. Sementara ahlul bid'ah, ya, mereka berselisih. Walaupun seolah-olah mereka gabung. Ya, kalau kita lihat mereka seperti berkumpul, bersatu, gabung, akrab, itu hanya sekedar perkumpulan semu saja. Pada hakikatnya apa? Mereka berselisih, berpecah belah. Nah, tidak bersatu. Tahsibuhum tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka gabung, padahal mereka itu saling berpecah belah. Ya. Tidak sama mereka, tidak akur, dan itu terbukti. Ya. Contohnya saja misalnya antara Hizbut Tahrir dengan Ikhwanul Muslimin. Ya, ini mereka tidak akrab. Walaupun kalau ketika terjadi demonstrasi, ya, ngumpul bareng. Ya, karena sama-sama membela kepentingannya, membela syubhatnya. Nah, tapi dalam perkara-perkara yang lain, ya, mereka tidak bisa gabung. Nah, ada acara yang diadakan oleh Ikhwanul Muslimin misalnya. Acara yang diadakan oleh Ikhwanul Muslimin. Nah, ya. Kemudian ada orang-orang Hizbut Tahrir misalnya membuka stand di situ jualan misalnya. Itu diusir. Ya, ada kejadian seperti itu, diusir. Tidak boleh berjualan di sini dengan bendera Hizbut Tahrir. Nah. Ya, menunjukkan apa? Ya tidak bisa bersatu berarti. Nah, tidak bisa. Baik, jazallahu nadhim 'anil Islam wal muslimin khairan. Wa naf'ana bima dzakarahu wa tsabbatana wa iyyakum wal muslimin 'ala qaulil haqqi wal 'amali bihi ila yaumi nalqahu. Kata saya di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas an-nadhim, ya, bagi Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan. Wa naf'ana bima dzakarahu, dan semoga, ya, apa yang ditulis nadhim di sini bermanfaat bagi kita. Wa tsabbatana wa iyyakum wal muslimin 'ala qaulil haqq, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kami dan kalian dan kaum muslimin di atas kalimat yang hak. Wal 'amali bihi ila yauminal qah, dan beramal dengannya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata saya di sini, wa bihadza intaha syarhu 'ala hadhil manzumatil mubarakah. Ya, dengan ini maka selesai syarah dari manzumah yang berkah ini. Wallahu a'lam. Dan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita telah menyelesaikan pembacaan dari manzumah ini. Ya, tentunya di sana terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan ya. Kalau ada dari ucapan ana misalnya di situ menyelisihi, ya terkesan menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, maka ana berlepas diri ya, bisa disebabkan karena itu kejahilan atau salah ngomong atau yang semisalnya. Maka yang wajib adalah untuk kita saling mengingatkan. Kata Syekh di sini tamat, selesai ya. Ditulis pada tahun 1426 Hijriah. Nah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh lari-lari di masjid atau berteriak-teriak di masjid? Dan ya tidak boleh ya. Berlari-lari di masjid, berteriak-teriak di masjid, ini merupakan bentuk ya tidak menghormati masjid. Nah ini. Dan ini tanbih kepada terkhusus ya para thalabah, para santri, al-aulad, anak-anak. Ya. Kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, masjid tempat yang wajib untuk dimuliakan. Ya. Yang wajib untuk kita jaga kebersihannya, kita jaga kerapiannya, kita jaga ketertibannya. Ya, karena masjid tempat ibadah. Ya. Bukan tempat untuk berlalu lalang. Bukan tempat untuk bermain. Ya. Nah, bukan tempat untuk berteriak-teriak. Sehingga di dalam syariat dilarang seorang mencari ya barangnya yang hilang di masjid, tidak boleh. Tidak boleh berdagang, melakukan transaksi di masjid. Tidak boleh. Nah, dan yang sangat disayangkan ini tanbih ya untuk kita semua, untuk saling mengingatkan ya. Terkadang kita melihat masjid kita subhanallah ya, di tempat imamnya ada bekas bungkus permen, bekas serautan pensil. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Nah, ini juga kepada para mandub, para apa pemegang unit-unit takmir masjid untuk memperhatikan ini. Ya, diingatkan para santrinya ya dan yang piket masjid. Nah, ini. Kalau ada orang awam masuk ya kita kadang merasa malu. Ahlussunnah salafiyun seperti itu masjidnya ya. Orang awam saja masjidnya ya Masya Allah, bukan berarti kita merendahkan masjid Ahlussunnah, tidak ya. Mereka sangat menjaga, bahkan tidur gak boleh ya kan. Di sebagian masjid gak boleh tidur. Nah, tapi karena mungkin kita memaklumi keadaan kita adalah pondok. Nah, tapi tetap harus kita memperhatikan kebersihan masjid, kerapiannya ya. Apalagi kalau makan di masjid. Ya, jangan dibiarkan nasi jatuh ya, berjatuhan di masjid, di lantai, apalagi di karpet tidak dibersihkan. Nah ini ya, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bentuk ketakwaan hati. Dan apakah berdosa bagi seorang jika melakukan amalan ini? Ya, dia bisa mendapatkan dosa, dikhawatirkan dia mendapatkan dosa. Ya, kalau dia bentuknya meremehkan, dia berdosa. Nah. Dan bagaimana dengan anak yang memasuki usia tamyiz atau mumayyiz? Apakah orang tuanya berdosa jika sang anak yang belum memasuki usia tamyiz, mumayyiz, melakukan amalan-amalan di atas? Kalau orang tuanya mengabaikan, ya tidak memperhatikan anaknya, membawa anaknya begitu saja, kemudian dibiarkan mengganggu orang sholat, apalagi memutus shaf, maka diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a shaf qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus shaf, semoga Allah memutusnya. Ya, ancaman memutus berkah dari hidupnya. Nah, ini. Dan tanbih pula ini ya bagi sebagian al-aba ya yang anaknya belum usia tamyiz, la yuhsinu shalah, yang salatnya belum baik ya, maka hendaknya jangan diberdirikan di sampingnya, karena itu bisa memutus shaf. Belum bagus berwudu, tidak boleh ya. Nah, ditempatkan di depannya. Nah, jadi jangan diberdirikan di sampingnya. Ini memutus shaf, dan para ulama kita telah mentanbih. Nah, tanpa ada pencegahan atau pengingkaran dari orang tuanya, ya jelas, ya, yang wajib bagi orang tua kalau membawa anaknya, ya diperhatikan, ya, jangan dibiarkan begitu saja. Kalau memang anaknya belum bisa tertib, belum bisa belum bisa diingatkan, ya masih pecicilan bahasanya, ya jangan dibawa ke masjid. Nah, bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Ya dengan membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu ruqyah. Nah, baca Al-Quran, terutama surat-surat yang memang di situ sering dijadikan bacaan ruqyah, surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Mu'awwidzatain, ya, akhir surat Al-Baqarah. Nah, ini Al-Quran itu semuanya syifa, obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu, ya, minal Quran ma huwa syifa, apa-apa yang menjadi obat. Ya, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi kaum mukminin. Jadi Al-Quran itu semuanya obat. Nah, jadi meruqyah dengan baca Al-Quran atau baca doa-doa yang warid yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa. Ya, doa-doa zikir, zikir setelah sholat, zikir pagi petang itu ruqyah. Zikir masuk WC, zikir mau tidur, bangun tidur, semuanya itu ruqyah. Ya. Jadi enggak mesti antum baca jampi-jampi misalnya. Ya. Mantra-mantra tertentu misalnya ya, bacaan-bacaan tertentu lah. Dan ini lebih bagus tentunya seorang kalau meruqyah diri sendiri. Ya. Tidak minta diruqyah oleh orang lain, walaupun boleh. Kalau seorang minta diruqyah orang lain. Apa saja agar doa mustajabah dan ijabah, dan mohon penjelasan. Ini kayaknya sering diulang-ulang pertanyaannya. Baik. Bismillah, mohon nasihatnya untuk para pemuda yang ingin menikah namun tidak tahu ingin menikah dengan siapa. Ya dengan ya dengan akhwat. Ya. Karena akhwat yang bermanhaj salafiyah di sini sedikit. Sedikit ya. Udah melakukan survei ya, bahwa saya salafiyah sedikit. Nah, ya kalau dikatakan sedikit ya enggak juga ya. Banyak akhwat-akhwat salafiyah yang belum menikah. Kebanyakan akhwat sufiyun dan rojaiyun, ya dijauhi yang seperti ini. Akhwat sufiyun dan rojaiyun. Dan apakah diperbolehkan menikah dengan orang yang berbeda manhaj? Ya tidak boleh. Ya. Nah. Tungkahul mar'ah li salasah ya. Wanita itu dinikahi karena apa? Tiga hal. Apa aja? Li dinihi, li nasabihi, wa li jamalihi. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena agamanya, karena kecantikannya, karena nasabnya. Tiga. Ya, fadhfar li dhati dini taribat yadak. Pilih ya berdasarkan agamanya, taribat yadak. Ya. Maka engkau rugi kalau tidak memilih karena agamanya. Nah, dan ini kalau tidak salah sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Ali. Ya, dan kalau tidak salah ada videonya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh memboikot saudaranya tanpa udzur? Ya tidak boleh. Selama satu tahun. Ya tidak boleh ya. Nah, tidak boleh. Dosa. Nah, dan apakah boleh mengqasar sholat bagi orang yang safar? Seperti apa caranya? Ya ini pembahasannya panjang ya. Boleh kalau dia dikatakan safar, boleh mengqasar sholat dengan meringkas sholat yang empat menjadi dua rakaat. Sholat isya, sholat asar, sholat duhur. Diringkas menjadi dua rakaat. Adapun maghrib dan subuh tidak bisa diqasar. Nah. bolehkah sholat mainan ketika masih kelas 2 dan 1? Nah, boleh gak sholat mainan? Ya tidak boleh. Ya, sholat mainan, sholat bukan waktu untuk mainan. Bahkan apabila seorang menjadikan sholat sebagai permainan, ya dia bisa kafir. Ya, karena istihza bidin, dia mengolok-olok agama. Nah, sebagian orang, naudzubillah ya, sholat, ya, dan itu disebarkan, sholat dengan berjoget-joget, sholat berjamaah, ya, kemudian videonya disebarkan, ini kufur, ya, bisa menyebabkan seorang kafir atas perkara ini. Nah, tujuannya apa? Supaya untuk lawakan, ini sudah pernah kita tanbih bahwasanya jangan menjadikan agama ini sebagai bahan senda gurau, apalagi lawakan. Waliyahzubillah. Apakah Said Sabiq pengarang kitab Fiqh Sunnah adalah seorang yang bermansalat? Bukan ya. Dia, Said Sabiq adalah seorang yang bermanhaj ikhwani. Ya. Dan kitabnya Fiqh Sunnah itu kitab yang menjadi buku panduan fikih yang dipakai oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin, Said Sabiq. Ya. Walaupun sebagian ulama ada yang memuji kitabnya Fiqh Sunnah karena memang kitabnya mudah, ringkas, tapi di sana banyak kekeliruan yang telah dijelaskan oleh para ulama seperti Syaikh Al-Albani di dalam kitab Tamamul Minnah. Nah, Ana mau nanya, bilang orang di Selandia Eropa, dan Selandia bukan di Eropa ya, Selandia Baru bukan di Eropa, dia dekat Australia, bukan Eropa, lagi diperangi oleh Syiah, Irlandia atau Selandia, wallah alam ya, Ana nggak paham. Kalau di Selandia Baru, naam, ya, sekarang lagi terjadi musibah yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, yang mereka dibantai oleh orang kafir ketika melakukan sholat Jumat di Brondong, ditembak, ya, ditembakin sampai berjatuhan korban sebanyak 50 orang, ya, korban yang meninggal. Nah, apakah seorang yang tidak mau meyakini bahwasanya maut disembelih di antara surga dan neraka, dia sesat, kafir? Kalau dia menolak hadis ini karena hawa nafsunya, ya, menolak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Ya, dia tidak mengatakan, "Oh, ini enggak benar ini." Padahal hadisnya sahih bahwasanya maut itu akan disembelih. Tapi kalau dia mentakwil, ya, karena syubhat, dia mentakwil makna maut disembelih, bukan berarti maut yang disembelih. Ya. Nah, dia mentakwil seperti itu, maka dia sesat tapi tidak sampai kafir, wallahu a'lam. Baik, yang terakhir. Baik, Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita jawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.